Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan terakhir, kita sudah sampai pada penyebutan dan penjelasan taghut atau ru'us at-tawaghit, ya, pemimpin-pemimpin taghut atau dedengkot-dedengkot dari para taghut itu yang kelima, yaitu man hakama bi ghairi ma anzalallah, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu barang siapa, setiap orang atau setiap yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir juga sudah kita baca riwayat kisah sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya para pendeta dan para ruhban, para rahib-rahib itu yang mana mereka berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengikuti mereka, mengikuti tokoh-tokoh yang mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mengikuti mereka adalah sebagai bentuk, suatu bentuk peribadatan terhadap mereka. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, idza fahimta dzalika fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallah, jika engkau telah memahami hal ini, maka ketahuilah, jika telah memahami apa yang telah beliau jelaskan sebelumnya, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang tidak mau berhukum kepada apa yang Allah turunkan, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, wa arada an yakuna at-tahakumu ila ghairillahi wa rasulihi, dan sebaliknya malah ingin berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, waradat fihi ayatun binafil imani anhu, maka telah ada, telah datang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang tersebut dinafikan keimanannya. Telah ada ayat-ayat yang menunjukkan, menafikan keimanan orang tersebut. Menafikan orang-orang yang milih, lebih memilih hukum selain hukum Allah daripada hukum Allah dan Rasulnya. Begitu juga di dalam Al-Quran juga telah ada ayat-ayat yang menunjukkan kafirnya orang tersebut, atau tidak sampai kafir tapi telah melakukan kezaliman yang besar dan wa zulmihi wa fisqihi, dan kefasikan. Sehingga hukum, seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah butuh ada rinciannya. Beliau kemudian akan merinci satu persatu ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Qala rahimahullah, fa ammal qismul awwal. Adapun jenis yang pertama. Jenis yang pertama yaitu Allah menafikan, Allah tabaraka wa ta'ala menafikan keimanan dari seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Famithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala. Beliau akan menukilkan ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60 sampai 65. Panjang. Ya, penukilannya panjang. Kita simak bersama. Qala Allah ta'ala, alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat, wahai Nabi, kepada orang-orang yang mengklaim annahum amanu, bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelummu, ya, yuriduna an yatahakamu ila taghut, akan tetapi mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Perhatikan baik-baik bagaimana maksud firman Allah ini. Khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tidakkah engkau melihat wahai Nabi, kepada orang-orang yang mengklaim dirinya telah beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelummu. Waalaikumsalam. Dan bersamaan dengan klaim mereka tersebut, mereka malah ingin lebih memilih untuk berhukum kepada taghut, tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya. Ini makna firman Allah ini. Sesuatu yang kontradiktif. Mereka mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan, tetapi ketika menghadapi suatu permasalahan, mereka lebih memilih berhukum kepada taghut. Kita sudah mengetahui makna taghut. Ya. Nah. Dan di antara taghut adalah orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Dhamir ha di situ kembalinya kepada taghut. Ay yakfuru bihi. Ay yakfuru bit taghut. Wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini berbicara tentang kaum munafikin. Allah menyinggung tentang kondisi orang-orang munafikin yang mereka secara zahirnya menampakkan Islam, mengklaim diri-diri mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Akan tetapi ketika menghadapi permasalahan, suatu permasalahan, mereka lebih memilih untuk berhukum kepada taghut. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Yaitu ketika kaum munafikin berselisih pada suatu permasalahan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi justru memilih untuk, ayo kita bawa perkara ini kepada Muhammad. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Kita bawa perselisihan ini, permasalahan ini, kita berhukum kepada Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini orang Yahudinya. Tapi orang-orang munafikinnya malah sebaliknya. Lebih memilih tidak. Kita berhukum saja kepada Ka'ab ibn Ashraf. Ya, tagut yang ada di ketika itu. Orang munafikinnya yang menampakkan Islam justru lebih memilih berhukum kepada tagut. Yang di sebagian tafsir disebutkan yaitu Ka'ab ibn Ashraf. Allah melanjutkan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan jika dikatakan kepada mereka, kepada kaum munafikin itu tadi, ta'alu, mari kita berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan berhukum kepada rasul, maka ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa, maka niscaya engkau melihat kaum munafikin itu akan berpaling, menolak dan berpaling. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Lalu bagaimanakah jika seandainya menimpa mereka musibah? Menimpa mereka suatu musibah. Yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh selanjutnya. Di antara bentuk musibah yang menimpa mereka adalah diketahui gerak-gerik mereka. Diketahui perbuatan tercela mereka, yaitu mereka berhukum kepada tagut dan tidak mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuan, kepergok. Jika menimpa mereka hal ini, bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, perbuatan mereka sendiri, thumma ja'uka. Kemudian mereka mendatangi engkau, wahai Nabi, yahlifuna billah, bersumpah dengan nama Allah, in aradana illa ihsanan wa taufiqa. Mereka meminta udzur, mencoba meminta udzur kepada Rasulullah, dan mereka mengatakan in aradana illa ihsanan wa taufiqa. Kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kami tidak ingin kecuali perkara ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan cara yang damai. Demikian makna ayat ini. Jadi ketika mereka sudah ketahuan, mereka akan buru-buru mendatangi Rasulullah untuk meminta udzur. Ya Rasulullah, kami melakukan ini hanya untuk kebaikan. Kita ingin kebaikan. Bersumpah dengan nama Allah. Dan mereka menyembunyikan, mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam kalbu-kalbu mereka. Kaum munafik, lisannya dan batinnya tidak sama. Allah melanjutkan, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah tahu apa yang ada di dalam kalbu-kalbu mereka. Ucapan di dalam lisan mereka tidak sama dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam kalbu mereka. Fa'arid anhum. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulnya, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Wa'idhum, dan sampaikan kepada mereka teguran. Wa'qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan kepada mereka tentang diri-diri mereka qawlan baligha, ucapan yang tegas. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya untuk bersikap tegas kepada kaum munafikin, berpaling dari mereka dan menegur mereka dengan teguran yang tegas. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hikmah diutusnya para rasul, yaitu ayyakuna muta'an matbu'an, untuk ditaati dan diikuti. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau seandainya mereka ketika berbuat zalim, mendzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka mau datang kepadamu wahai Nabi, fastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar, mengakui kesalahan mereka, bukan mencari-cari udzur seperti tadi, bersumpah dengan nama Allah, ya, tapi dengan sumpah yang dusta, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Seandainya mereka mau datang kepadamu wahai Nabi, kemudian mereka beristighfar, mengakui kesalahan mereka, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun meminta ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati Allah Tawwab, Maha pemberi taubat dan penerima taubat, Rahima, lagi Maha penyayang. Tapi yang terjadi sebaliknya, mereka tidak mau mengakui kesalahan, tapi malah mencari-cari alasan. Fala warabbika, kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, fala warabbika, dan demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Di sini Allah, ayat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri, Ya Maha Mulia, Ya Maha Suci. Berapa banyak kita dapati di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan makhluknya. Wadduha, wallayli idha saja, misalnya. Bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan waktu malam. Wasyamsi waduhaha, bersumpah dengan matahari. Walqamari idza talaha, bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk menunjukkan kemuliaan makhluknya tersebut, untuk menekankan pada suatu perkara yang akan Allah sebutkan kemudian. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan makhluknya, tapi bersumpah dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Khaliq. Ini menunjukkan perkara ini sangat ditekankan. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala warabbika, demi Rabbmu wahai Nabi, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum pada perkara yang mereka perselisihkan kepadamu. Berhukum kepadamu pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim. Kemudian setelah mereka mau berhukum kepadamu, mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka harajan, rasa sempit atau rasa sesak, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan. Jadi yang pertama, syarat keimanan adalah berhukum kepada Rasulnya pada setiap perkara yang diperselisihkan. Kemudian jika sudah ada keputusan dari Rasulnya, maka tidak boleh ada rasa sempit untuk menerima keputusan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan menyerahkan sepenuhnya, menerima sepenuhnya keputusan Rasul tersebut. Demikian, sehingga kalau ada orang yang tidak mau berhukum kepada Rasulnya, maka itu menafikan keimanan orang tersebut. Ini syahid dari ayat-ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan keimanan orang-orang yang tidak mau berhukum kepada Rasulnya dan tidak mau menerima hukum Rasulnya. Oleh karena itu di sini Asy-Syarih melanjutkan, fawasafallahu ta'ala haula al-mudda'in lil-iman wahum munafiqun bisifat. Di dalam ayat-ayat di atas, Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang mengklaim keimanan, mengaku diri-diri mereka sudah beriman, wahum munafiqun, akan tapi mereka adalah hakikatnya kaum munafikin, orang-orang munafikun, bisifatin, Allah mensifati mereka dengan beberapa sifat. Setidaknya ada tiga sifat. Al-ula, ay as-sifatul ula, sifat yang pertama. Annahum yuriduna ayyakuna at-tahakumu ila at-taghut. Mereka ingin, mereka memilih berhukum kepada taghut. Siapa taghut itu? Wa huwa kullu ma khalafa hukm Allah ta'ala wa rasulihi. Yaitu setiap yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma khalafa hukm Allah wa rasulihi fa huwa tughyanun wa i'tida'un ala hukmi man lahul hukmu wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu wa huwa Allah. Karena sesungguhnya setiap yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka itu adalah tughyan, perbuatan melampaui batas, wa'tidak, perbuatan yang melampaui batas. Ala hukmi ma lahul hukum, melampaui batas terhadap hukum yang, hukum dari zat yang memiliki hukum tersebut. Yaitu hukum zat yang dikembalikan segala urusan kepadanya. Wahuwallah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala. Allah berfirman. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah. Hanya miliknya lah al khalq. Hanya milik Allah lah al khalq, penciptaan dan al amr. Yaitu hukum, syariat dan aturan. Tabarakallahu rabbul alamin. Ini yang pertama, ciri atau sifat kaum munafikin yang pertama, yaitu lebih memilih kepada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Atsaniyah, sifat yang kedua yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut tentang kaum munafikin, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul saddu wa a'radu. Jika mereka dipanggil, diseru, diajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan untuk berhukum kepada Rasulullah, baik semasa hidup beliau maupun setelah beliau wafat, berhukum kepada beliau langsung ketika beliau masih hidup, dan berhukum kepada sunnah-sunnah beliau setelah wafatnya, maka mereka saddu wa a'radu, mereka menolak dan berpaling, tidak mau. Jika mereka diajak, diseru untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka menolaknya dan berpaling. Ini sifat orang-orang munafik yang kedua. Ats-tsalitsah, sifat yang ketiga. Annahum idza usibu bimusibatin bima qaddamat aydihim wa minha ay yu'thar 'ala sani'ihim. Bahwasanya mereka jika ditimpa sebuah musibah karena ulah mereka sendiri, di antaranya adalah ayyu thar ala sani'ihim, diketahui perbuatan mereka tersebut, ya, ketahuan perbuatan mereka yaitu berhukum kepada taghut. Ja'u yahlifuna annahum ma aradu illa al-ihsana wa tawfiqa. Mereka akan segera datang bersumpah dengan nama Allah dan mengatakan bahwasanya mereka hanya menginginkan kebaikan, mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan dan perdamaian. Kahaliman yarfud al-yawma ahkam al-islam. Sebagaimana kata Syekh, kondisi orang-orang yang menolak hukum Islam di masa sekarang ini. Menolak hukum Islam untuk diterapkan. Wayahkumu bil qawanin al-mukhalifah. Dan lebih memilih berhukum dengan aturan-aturan yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, menyelisihi hukum Islam, ya. Baik itu perundang-undangan negara yang menyelisihi hukum Islam maupun sebagainya. Za'man minhu anna dhalika huwal ihsan al-muwafiq li ahwalil asr. Dan mereka menyangka hal itu dengan persangkaan yang keliru, bahwasanya itu adalah kebaikan dan mencocoki kondisi zaman sekarang. Ini kondisinya seperti orang-orang munafik yang disebutkan Allah di dalam ayat tersebut. Itu orang-orang yang lebih memilih hukum selain hukum Allah dan menyangka itu adalah sebuah kebaikan karena mencocoki kondisi zaman sekarang. Kondisinya tidak lebih seperti orang-orang munafik yang Allah cela di dalam ayat di atas. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم. Kemudian Allah حذر mentahdir. Sekali lagi ini syariat tahdir. Allah pun mentahdir. هؤلاء المدعين للإيمان. Mentahdir mereka-mereka yang mengklaim keimanan, yang memiliki sifat-sifat tersebut, bi annahu subhanahu ya'lam ma fi qulubihim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan di dalam kalbu-kalbu mereka. Wa ma yakunnunahu min umurin tukhalifu ma yaqulun, dan apa yang mereka rahasiakan dari perkara-perkara yang menyelisihi apa yang mereka ucapkan. Allah maha tahu apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Wa amara nabiyahu an ya'idhahum wa yaqula lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menegur mereka dan mengatakan kepada mereka ucapan yang tegas. ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس. Kemudian Allah juga melanjutkan menjelaskan bahasanya hikmah diutusnya Rasul adalah untuk ditaati dan diikuti bukan selain Rasul. مهما قويت أفكارهم, sepintar apapun dirinya. Yarhamukallah. Allah merintahkan untuk kita menaati Rasul dan mengikuti mereka, para Rasul tersebut, dan tidak mengikuti selain mereka, siapapun dia, sepintar apapun dia. Wattasa'at madarikuhum, dan seluas apapun wawasan dia. Janganlah kita lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul alaihissalatu wassalam, siapapun dia, ya, sepintar apapun dia, setinggi apapun jenjang pendidikannya, sebanyak apapun titelnya, kita tidak boleh mengedepankan ucapan selain Rasulullah daripada ucapan Rasul. Tsumma aqsama ta'ala bi rububiyyatihi li rasulihi allati hiya akhassu anwa'ir rububiyyah. Kemudian Allah bersumpah dengan rububiyahnya, yaitu dengan firman-Nya fala wa rabbika. Allah bersumpah dengan rububiyahnya li rasulihi allati hiya akhassu anwa'ir rububiyyah wallati tatadamman al-isyarah ila sihhati risalatihi. Ya mana? Ya, di sini maksudnya Allah bersumpah dengan rububiyah Allah terhadap Rasulnya, yaitu Rabbika. Lafaz Rabb diidofahkan kepada domir kaf, Rabbika. Itu Rabbmu wahai Rasul. Ini adalah min akhas allati hiya akhassu anwa'ir rububiyah. Ini adalah rububiyah Allah yang paling khusus, yaitu rububiyah Allah terhadap Rasulnya. Nah, karena Rasul adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, pemimpin Nabi dan Rasul. Dan Allah bersumpah dengan rububiyah Allah terhadap Rasulnya. Ini menunjukkan pentingnya perkara yang Allah sebutkan. Wallati tatadamman al-isyarah ila sihhati risalatihi. Dan juga hal ini mengandung isyarat tentang benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqsama biha qasaman muakkadan annahu la yasihul imanu illa bi thalathati umurin. Allah bersumpah dengan sebuah sumpah yang ditekankan, yang dikuatkan, bahwasanya tidak sah iman seseorang kecuali dengan tiga hal. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna at-tahakumu fi kulli niza'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhukum di setiap perselisihan kepada Rasulullah di masa hidupnya secara langsung dan kepada sunnah beliau setelah wafatnya. Atsani, perkara yang kedua, yang tidak sah keimanan seorang sampai terpenuhi hal ini. Yang kedua, antan syarihas suduru bihukmihi, merasa lapang dadanya, dada-dada mereka dengan hukum beliau, dengan hukum Rasulullah. Wala yakunu fin nufus harajun wadhiqun minhu, dan tidak ada sedikit pun di dalam jiwa-jiwa mereka haraj, rasa sesak, wadhiq, rasa sempit terhadap hukum Rasulnya. Atsalits, ayyahsul at-taslim biqabuli ma hakama bihi wa tanfidhuhu biduni tawanin aw inhirafin, yaitu ayyahsul at-taslim, memiliki penerimaan yang penuh, at-taslim bil qabul, menerima secara penuh apa yang telah Rasulullah putuskan tentang sebuah hukum, kemudian menjalankan hal itu, menjalankan keputusan Rasul tersebut, biduni tawanin, tanpa berlambat-lambat, awin hirafin, atau menyimpang dari apa yang telah Rasulullah putuskan. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat-sifat kaum mukminin yang benar imannya adalah berhukum kepada Rasulnya, kemudian menerima hukum tersebut dan menjalankannya tanpa ada keraguan, tanpa ada sikap menunda-nunda dan menyimpang dari apa yang telah Rasulullah putuskan dalam setiap perkara di semua sisi kehidupan kita. Semakin seorang hamba merealisasikan hal ini, maka akan semakin sempurna keimanannya di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang fikih, di bidang muamalah, akhlak, adab, semua cabang atau sisi kehidupan, termasuk dalam permasalahan ekonomi, permasalahan politik, semua hal. Karena Islam adalah agama yang syamil, kamil, agama yang sempurna dan lengkap, memberikan solusi kepada umat di seluruh sisi kehidupannya. Perkara yang kecil saja dijelaskan di dalam syariat ini, apalagi perkara-perkara yang besar. Perkara masalah buang hajat saja dijelaskan di dalam syariat ini, apalagi permasalahan-permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Ya, semisal siasah, politik, dan sebagainya, itu semua dijelaskan di dalam Islam. Ya. Taib, termasuk dalam dakwah, dalam tarbiyah. Ya. Rasulullah membimbingkan kita untuk tidak bermudah-mudahan di dalam ikhtilat. Tidak boleh ikhtilat dengan kaum wanita. Ini hukum Rasulnya yang harus kita taati, harus kita jalankan. Maka sangat disayangkan orang-orang yang mengklaim dirinya di atas sunnah, di atas salafiyah, namun ketika berdakwah tidak malu-malu lagi berdakwah di hadapan kaum wanita tanpa hijab, tanpa penghalang, tanpa penutup, ya. Dan ditokohkan, dijuluki sebagai Ustadz Salafi. Ini Ustadz Salafi Indonesia. Tapi ketika berdakwah di hadapan para ibu-ibu kaum wanita tanpa hijab, mending kalau kaum wanitanya sudah bercadar, itu masih mending. Nah, yang didakwah ini ibu-ibu yang masih awam, sebagiannya masih belum berhijab dengan sempurna, belum bercadar. Si ustaz tadi berdakwah di hadapan mereka tanpa rasa malu sedikit pun. Ya. Maka ini termasuk bentuk menyampingkan hukum Rasulnya. Kalau disampaikan kepada mereka hukum Allah dan Rasulnya tentang perkara ini, mereka berpaling. Mereka lebih memilih hawa nafsunya. Ya.